Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Bab man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang siapa yang bertabarruk dengan pohon atau dengan batu dan sejenisnya. Berkata musannif rahimahullahu taala, babu man tabarraka bisyajaratin aw hajrin wa nahwihima, qala fi syarhihi kabuq'atin aw qabrin, pohon, batu dan sejenisnya. Apa yang sejenis pohon, apa yang sejenis batu? Seperti buq'atin, satu tempat tertentu. Aw qabrin, atau kuburan tertentu, atau tonggak-tonggak tertentu. Sedangkan maknanya man tabarraka bisyajaratin aw hajarin aw nahwihima fahuwa musyrik, ay fahuwa musyrik, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian musannif membawakan dalil pertama dalam bab ini. Qala musannif rahimahullahu taala, wa qaulullah taala, afara'aytumul lata wal uzza ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Dibawakan sebagai dalil pertama dalam bab syiriknya tabarruk dengan pepohonan atau bebatuan dan lain-lain adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm dari ayat ke-19 sampai ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza, tidakkah kamu lihat Lata dan Uzza, wa manat tsalitsatal ukhra, dan Manat yang ketiganya. Ini semua nama-nama berhala dari berhala-berhala Quraisy. Tidakkah kalian lihat Lata, Uzza dan Manat? Alakumudz dzakaru walahul untha, apakah kalian berbangga dengan anak laki-laki kemudian menganggap Allah memiliki anak perempuan? Karena sebagian musyrikin Arab ketika itu menganggap bahwa berhala-berhala ini adalah tuhan-tuhan kecil, anak perempuannya tuhan besar. Kurang ajarnya mereka, na'udzubillah minasyirki wadh-dhalal, sehingga mereka namakan dengan mu'annas. Mereka namakan dengan mu'annas. Pertama, Al-Lat dari kata ilah, tapi dimuannaskan Al-Lat. Al-Uzza dari kata Al-Aziz, tetapi dimuannaskan menjadi Uzza. Manat dari kata Mannan, mereka ganti menjadi muannas. Barakallahu fikum. Maka nama-nama tersebut adalah nama-nama mu'annas karena mereka meyakini dalam kesyirikannya bahwa itu anak-anak perempuan Allah. Maka Allah tegur dengan keras. Alakumu dzakaru walahul untha, apakah kalian berbangga dengan anak laki-laki kemudian menyatakan Allah memiliki anak perempuan? Atau tafsir kedua yang nanti akan dibahas juga insyaAllah, bahwa musyrikin jahiliyah menganggap para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya, "Alakumudz dzakar walahul unsa?" Apakah bagi kalian laki-laki dan bagi Allah perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Ini tidak lain. Ini kalau begitu pembagian yang sangat tidak adil. Dhiza adalah yang sangat zalim. Qismatun pembagian yang sangat zalim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum. Sesungguhnya itu hanya penamaan-penamaan saja yang kalian namakan mereka sendiri. Ini kalian sendiri menamakan mereka. Antum wa aba'ukum, kalian dan bapak-bapak kalian. Allah tidak pernah menurunkan pada mereka bukti-bukti. In yattabi'una illa dhann, mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan hanya mengikuti hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang di sisi Allah petunjuk. Ikhwani fid din a'azzakumullah, ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membantah penyembahan mereka terhadap berhala-berhala mereka, yaitu Latta, Uzza dan Manat. Sedangkan mereka mengatakan bahwa berhala-berhala itu sebagai Tuhan atau anak-anak Tuhan itu hanya tasmiyah, hanya penamaan saja. Hanya penamaan saja. Kalau kalian namakan sendiri, kalian dan bapak-bapak kalian, ya semua orang bisa. Oh ini Tuhan, ini juga Tuhan, ini juga Tuhan. Oh ini kita namakan saja Uzza, ini kita namakan saja Latta, ini kita. Itu mudah sekali. Yang penting kan bukti. Kalau itu benar-benar Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan, mana buktinya? Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu tidak lain Latta, Uzza dan Manat kecuali hanya penamaan saja. Penamaan yang kalian namakan sendiri dan bapak-bapak kalian namakan sendiri atau nenek moyang kalian namakan. Ini Allah. Ini Al-Uzza. Yang ini Al-Mannan atau Al-Manat. In hiya illa asma. Ini tidak lain kecuali nama-nama yang kalian sendiri beri nama. Apa dasar penamaan mereka? Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan bukti. Sultan ini dalil, hujjah, bukti-bukti. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah memberikan atau menunjukkan bukti-bukti kalau ini adalah anak-anak Tuhan atau Tuhan-Tuhan kecil. Tidak. In yattabi'una illa dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka. Sepertinya dia punya kekuatan. Kayak-kayanya dia punya kekuatan. Barangkali saja dia punya kekuatan. Ini perkara-perkara yang tidak pasti. In yattabi'una illa madha? Dhanna. In yattabi'una illa dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali dhann. Wa ma tahwal anfus. Al-hawa, hawa nafsu, prasangka dan hawa nafsu. Ini dasar kesyirikan mereka. Tidak ada bukti sama sekali. Hanya penamaan yang mereka namakan sendiri dan bapak-bapak mereka sendiri namakan. Dasarnya hanya prasangka dan hawa nafsu. Apakah prasangka bisa mendatangkan kebenaran? Tidak. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka tidak akan membawa kebenaran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Prasangka yang dimaksud adalah prasangka yang syak dan waham. Prasangka itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang menyangka pelajaran hari ini adalah ini dan itu. Itu prasangka yang sudah mendekati kebenaran. Karena kamu sudah sering belajar dan tahu daftar pelajaran dan sebagainya. Maka itu prasangka tapi yang sudah dekat pada keyakinan. Ada prasangka yang 50-50. 50% yang ini barakallahu fikum, yang namanya keyakinan atau dhon, bimakna yakin. Kok bisa dan bimakna yakin? Iya, nanti akan saya bawakan dalilnya. Ada lagi yang ragu-ragu, ini dhon yang namanya atau yang maknanya syak. Ada dhon yang seenaknya, bukan 50-50, di bawahnya 50-50. Ah, paling juga begini. Dah tahu dari mana, yang enggak tahu. Itu namanya waham. Baik, yang sedang kita bahas adalah ini dan ini. Yang syak dan yang waham. Syak tidak bisa membawa kebenaran, waham tidak bisa membawa kebenaran, dan semua yang dibawa tidak bisa membawa kebenaran. Kalau dhannur rajih atau dhann bermakna yakin, maka itu yang terpakai. Itu yang terpakai. Dhannur rajih dan keyakinan. Apa dalilnya dhann bisa bermakna yakin? Allah sebutkan tentang orang beriman yang masuk surga. Allah katakan dengan kalimat alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Orang beriman. Tapi kalimatnya dhon. Hati-hati, jangan salah paham. Bukan dhon bermakna syak. Tapi dhon bermakna dhonur rajih, sampai mendekati keyakinan, bahkan bermakna yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang sudah menduga, sudah mengira bahwa kita akan bertemu dengan Rabb-nya. Maka mereka inilah yang selamat. Kenapa? Memiliki keyakinan akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Berarti dhon bisa bermakna yakin, bisa bermakna dhannur rajih, bisa bermakna syak, bisa bermakna waham. Yang syak dan yang waham, Allah katakan wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka ini enggak akan bisa membawa kebenaran. Yang ini kayak sih begini, jangan-jangan bisa begitu, barangkali saja bisa membela kita nanti yaumul qiyamah. Tahu dari mana? Apa ada bukti? Apa ada dalil? Apa Allah turunkan bukti-buktinya bahwa kuburan-kuburan orang saleh bisa memberikan kebaikan untukmu yaumul qiyamah, bisa membelamu nanti yaumul qiyamah, bisa memberikan syafaat pada dirimu? Hat dalil. Kalau enggak ada, itu hanya prasangka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka tidak bisa membatangkan kebenaran, tidak bisa mendatangkan kebenaran. Barakallahu fikum. Kemudian dibahas dalam syarahnya satu persatu tentang Latta, Uzza dan Manat. Karena waktunya sudah habis, maka kalian tutup dulu bukunya. Nanti akan kita baca lagi. Secara sepintas saja tiga berhala ini. Karena Allah menyuruh untuk kita membahas, yaitu dengan kalimat Afara'aytumul Latta wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Tidakkah kamu lihat Latta? Tidakkah kamu lihat Uzza? Tidakkah kamu lihat Manat yang ketiganya? Setelah dilihat dalam sejarah ditulis bahwa Lat adalah kuburan dalam keadaan di atasnya ada batu kotak putih. Batu kotak putih inilah yang mereka anggap sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan, karena dia alas untuk membuat kuenya, seorang yang soleh yang membagikan kuenya gratis untuk orang-orang haji. Ketika orang soleh ini mati, para hujat kehilangan. Mana? Dia orang yang biasa bikin kue untuk kita. Meninggal. Maka mereka datangi kuburannya. Mereka beriktikaf di sini. Iktikaf. Di kuburan Latta. Sebelum wukuf di Arafah, mereka wukuf di tempat Latta. Baik, itu awal pertama. Asalnya hanya memuliakan orang soleh ini. Kuburan orang soleh. Tapi kemudian jadi disembah. Adapun Uzza berupa tonggak-tonggak pohon yang mereka anggap memiliki kekuatan karena ada suara-suara aneh di sana. Ada sesuatu yang aneh-aneh terjadi di sana. Sampai mereka memberikan sesajen-sesajen. Dibikin kotak, tembok, kemudian dibikin atap seperti rumah. Dikasih kelambu, tahu kelambu? Tirai. Yu'adzimunaha, mereka mengagungkannya. Barakallahu fikum. Yang kemudian dihancurkan oleh Khalid bin Walid, dan kemudian tiba-tiba keluar seorang wanita telanjang, rambutnya panjang, kusut, tetapi ditutupi debu dan pasir, kotor. Maka beliau menebasnya dengan pedangnya, kemudian hilang menjadi sepercik api dan hilang. Maka ketika dilaporkan Rasulullah SAW, kata Rasulullah, itulah Uzzanya. Artinya setan itulah, jin itulah yang mengganggu manusia, membuat keanehan-keanehan agar mereka mengagungkannya dan menyembahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baru yang ketiga, manat adalah berhala seperti biasa. Mereka datang kepadanya untuk meminta ini, meminta itu, dan undi nasib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum.